hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermajlis di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat mulia tentu harus diiringi dengan niat yang mulia pula. Bahwasanya tidak ada yang kita niatkan kecuali semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang dia gemar memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang senantiasa merindukan untuk beribadah di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat wajib, bermajlis ilmu, majlis zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Nanti di hari kiamat akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah, di saat matahari didekatkan qadra milin, kurang lebih 1 mil. Fasaharahum asy-syamsu. Tatkala matahari itu didekatkan di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka matahari itu membuat manusia itu betul-betul mencucurkan keringatnya. Maka tidak ada yang menyelamatkan mereka kecuali amalan yang mereka lakukan tatkala hidup di dunia. Tidak bisa kita bayangkan betapa panasnya tatkala matahari itu didekatkan. Dalam keadaan manusia yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan hufatan ghurlan, manusia semuanya dikumpulkan nanti di padang mahsyar, matahari didekatkan dengan jarak kurang lebih 1 mil, dalam keadaan manusia tidak ada yang menempel di tubuhnya satu helai baju pun. Hufatan, tidak juga dia memakai alas kaki. Urlan, dalam keadaan belum dikhitan. Suasana yang tidak bisa kita bayangkan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, yanzuru ba'duna ba'dan. Ya Rasulullah, apakah sebagian mereka nanti akan bisa melihat sebagian yang lainnya? Ya Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru yawma idzin ashaddu min dhalik. Apa kata Ali sallallahu wasallam, wahai Aisyah, suasananya pada hari itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar ingin melihat aurat. Sampingnya sudah tidak kepikiran sama sekali. Nah, hari yang pasti akan kita lalui ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, naungan arsy-Nya Allah, pada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah, diantaranya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terikat terkait dengan masjid, rindu untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid, memakmurkan masjid. Nah, maka kita berharap kita menjadi salah satu Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara ketujuh golongan itu yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan pemuda yang dia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda yang memiliki angan-angan yang begitu banyak, keinginan yang begitu muluk. Pemuda. Semangat yang begitu menggebu-gebu. Kesehatan yang begitu prima. Biasanya dia memiliki angan-angan dunia yang panjang. Pemuda. Namun apabila pemuda ini tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, dia memiliki manzilah, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengekang keinginan-keinginan dia, mengekang angan-angan dunia dia untuk tunduk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia habiskan masa mudanya untuk menghafal Al-Quran. Dia habiskan masa mudanya untuk menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia habiskan masa mudanya untuk mempelajari ilmu-ilmu syariah. Usyabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh, berkembang di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang menunjukkan betapa masa muda itu masa yang betul-betul sangat penting untuk diperhatikan di dalam Islam. Memiliki kedudukan yang penting di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk betul-betul memanfaatkan masa muda kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah oleh kalian lima perkara sebelum datang lima perkara berikutnya. Pertama yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, an syababiha qabla haramiha. Betul-betul untuk memanfaatkan waktu mudanya sebelum datang masa tua. Saat tubuh tidak mampu lagi untuk berjalan ke masjid, mulai dia mengangan-angankan ingin sholat di dalam masjid. Saat kecerdasan sudah tidak mampu lagi menghafal ayat-ayat Allah, mulai dia berkeinginan, duhai dulu saya menghafal ayat-ayat Allah di masa mudanya. Nah, memanfaatkan masa muda, manfaatkan umur kita dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang tua yang dahulunya masa mudanya belum sempat melakukan hal yang demikian, jangan kemudian kita ulangi kepada anak keturunan kita. Jadikanlah anak keturunan kita tatkala mereka melalui masa-masa muda mereka menghabiskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam lubang yang sama. Sudah kita dulu masa mudanya tidak bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, terulang kepada anak keturunan kita. Lah, jangan. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita di kitab Durarul Bahiyah lil Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala. Dan kita sampai pada pasal tentang mandi-mandi yang mustahab, yang sunnah. Walaupun di antara para ulama mengatakan sebagiannya ada yang masuk mandi wajib. Nah, Qala rahimallahu ta'ala faslun ghuslul jum'ati wal 'idaini. Pasal tentang mandi Jumat dan mandi dua hari Id. Qala rahimallahu ta'ala wa yushra'u li salatil jum'ati wal 'idaini wa liman ghassala mayyitan wa lil ihrami wa lidukhuli Makkah. Dikatakan beliau rahimallahu ta'ala, Imam Syaukani rahimallahu ta'ala, disyariatkan. Nah, ini ada isyarat di sini. Beliau mengatakan yushra', disyariatkan. Yang namanya syariat bisa berhukum hukum wajib, bisa juga berhukum hukum mustahab. Mau wajib, mau mustahab, disyariatkan. Nah, bisa difaham insyaAllah ya? Disyariatkan. Disyariatkan itu bisa wajib, bisa sunnah. Beliau mengatakan disyariatkan seseorang itu untuk mandi tatkala dia hendak melaksanakan sholat Jumat, mandi Jumat. Jumhur ulama mengatakan mandi Jumat hukumnya mustahab. Jumhur mengatakan mandi Jumat hukumnya mustahab, sunnah. Sebagian para ulama mengatakan mandi Jumat hukumnya wajib. Di antara dalil-dalil yang disebutkan bagi mereka yang berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib adalah yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat bagi orang yang hendak melaksanakan salat Jumat tentunya adalah wajib bagi setiap orang yang telah balig. Mandi di hari Jumat adalah wajib bagi orang yang telah balig. Hadis muttafaqun alaih. Dalil yang kedua adalah dalil dari hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang kalian hendak mendatangi salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Nah, fi'il mudhari' bersambung dengan lamul amr, memberikan faedah wajib. Fal yagtasil, maka hendaklah dia mandi. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat wajib untuk mandi Jumat. Dalil kedua adalah dalil yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya mandi Jumat hukumnya mustahab atau sunnah. Dalil yang pertama adalah hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bayna al-jum'ati ila al-jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyamin." Hadis dikeluarkan Imam Muslim, demikian juga yang dikeluarkan juga Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang dia berwudu dan dia memperbagus wudunya, kemudian dia pergi untuk sholat Jumat dan dia mendengarkan, memperhatikan khatib, bukan tidur ya, jadi sholat Jumat menghadiri Jumatan itu bukan untuk berpindah tidur dari rumah ke masjid. Nah, bukan. Tapi untuk menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Nah, memperhatikan. Wa ansata, dan dia diam, ghufira lahu, maka diampuni baginya dosa antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya atau Jumat setelahnya, ditambah dengan 3 hari. Ditambah dengan 3 hari. Maka antara Jumat 1 dengan Jumat yang berikutnya diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kecil, ditambah dengan 3 hari. Dalam riwayat yang lain atau Nabi SAW juga mengatakan, waman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang dia bermain hasa, bermain kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, jadi betul-betul Jumatan itu ya, memperhatikan apa yang disampaikan khatib. Nah, apa yang disampaikan khatib, maka carilah kalau Jumatan itu khatib, khatib yang ahlu sunnah. Nah, atau kalau tempatnya jauh, cari yang mendekati. Nah, cari yang mendekati. Nah, mereka mengatakan, para ulama yang berpendapat dengan bahwasannya mandi Jumat hukumnya mustahab, memakai hadis ini mengatakan, di sini An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, tidak menyebutkan adanya mandi, tapi hanya menyebutkan man tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu tsumma ata al-jum'ah. Di sini tidak ada Nabi mengatakan barang siapa yang mandi. Nah, berarti hukumnya turun menjadi mustahab. Ini dalil pertama yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat mandi wajib, mandi Jumat hukumnya mustahab. Dalil yang kedua yang dipakai oleh jumhur para ulama tentang istihbab ghuslul Jum'ah, hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Nasa'i, dari hadis Samurah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lil jum'ati fa biha wa ni'mat. Man tawaddaa lil jum'ati fa biha wa ni'mat. Wa man ittasala fa dhalika afdal." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat Jumat, yang demikian bagus. Nikmat, nikmat bagus. Nah, dan barang siapa yang mandi tatkala hendak mendatangi sholat Jumat, yang demikian afdal, lebih utama. Nah, ini dalil yang dipakai jumhur. Artinya kalau berwudu sudah bagus, tapi kalau mau sempurna mandi. Demikian yang disebutkan oleh jumhur. Nah, di antara dalil yang dipakai jumhur juga, mengapa mandi Jumat hukumnya wajib, terkait hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya ghuslul atau ghuslul jum'ati, ghuslul yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi wajib itu, mandi Jumat, mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi setiap orang yang telah balik. Telah balik. Kata-kata wajib di sini bukanlah bimana wajib syar'an, wajib secara syariat, tetapi wajib di sini yang seperti biasa dipakai oleh orang-orang Arab, hakuka wajibun alayya. Contohnya, maksudnya adalah betul-betul ta'kid, mu'akkad, ditekankan, ditekankan. Nah, hakmu itu betul-betul harus aku tunaikan. Nah, wajibun alayya. Hakuka wajibun alayya. Jadi wajib di sini bimana at-ta'kid, penekanan. Penekanan. Jadi jumhur mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Nah, yang betul-betul ditekankan. Al-Allamah Ibnu Baz rahimallahu taala, beliau memberikan satu faedah yang bagus sekali, ikhwani. Walaupun beliau berpendapat mandi Jumat itu adalah sunnah muakkad, tapi tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan. Yang lebih utama itu adalah melaksanakan. Mengapa? Keluar dari khilaf, perselisihan di antara para ulama. Kan perselisihannya terkait dengan sunnah apa wajib. Artinya itu dilakukan. Maka yang lebih utama adalah mandi. Supaya keluar dari khilaf. Itu tadi dari dalil yang dipakai jumhur yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya mustahab. Tetapi para ulama yang berpendapat wajib tadi memberikan sedikit kritikan dengan dalil yang dipakai jumhur yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat hukumnya mustahab, wajib. Yang pertama, dalil yang dipakai man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu tsumma atal jum'ata fastama'a wa ansata ila akhirih, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya, kemudian dia mendatangi salat Jumat, dia mendengarkan, menyimak, diam dan seterusnya. Hadis ini dibantah dengan hadis yang sama yang dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang sama yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala tsumma atal jum'ata fa shalla ma quddira lahu tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi tsumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu thalathati ayyamin." Imam Muslim rahimahullahu taala juga mengeluarkan hadis yang lafadznya hampir sama, tetapi beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maniktasala, barang siapa yang dia mandi untuk mendatangi salat Jumat, tsumma atal jum'ata, kemudian dia mendatangi salat Jumat, fa shalla ma quddira lahu, kemudian dia melaksanakan salat Jumat, dia mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib hingga khatib tersebut selesai dari khutbahnya, kemudian salat bersama dengan imam, dengan khatib, dengan imam, maka dia akan diampuni dosa dia antara Jumat itu dengan Jumat yang lainnya, ditambah dengan 3 hari. Ini untuk mengkritisi hadis Abu Hurairah riwayat Muslim yang tadi disebutkan. Ada hadis juga riwayat Muslim juga ya yang menyebutkan mandi di situ. Bahkan dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan wudu. Kemudian hadis kedua yang dipakai jumhur, hadis Samurah yang tadi kita sebutkan dikeluarkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, barang siapa yang berwudu untuk sholat Jumat maka itu bagus. Dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Al-afdal, isim tafdil, itu belum tentu menunjukkan tartib. Belum tentu menunjukkan urut-urutan. Belum tentu menunjukkan perkara yang dikatakan lebih utama, itu tidak memiliki faedah wajib untuk dikerjakan. Belum tentu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, maka itu lebih baik untuk mereka. Pertanyaannya, berarti kalau enggak beriman, baik saja, boleh-boleh saja? Tidak. Wajib bagi mereka untuk beriman. Jangan dikira, kan ini ayatnya mengatakan kalau mereka, orang-orang ahlul kitab itu beriman, maka yang demikian lebih utama, lebih baik. Hari ini tidak menunjukkan bahwasanya kalau mereka tidak beriman, boleh, tidak. Kalau mereka tidak beriman, tidak wajib, tidak wajib baginya untuk beriman. Ini diantara bantahannya para ulama yang berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib. Nah, makanya di sini Imam Syaukani rahimallahu taala mengatakan wa yusra'u, disyariatkan. Nah, disyariatkan. Maka yang lebih utama ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk mandi tatkala hendak melaksanakan salat Jumat. Jadi mandinya itu terkait dengan hudurul Jumat, bukan terkait dengan harinya, bukan terkait dengan harinya, tapi terkait dengan orang yang mendatangi sholat Jum'at, wajib baginya untuk mandi. Nah, tetapi para ulama juga sepakat bahwasanya mandi Jum'at bukanlah termasuk dari sah tidaknya orang yang melaksanakan Jum'atan. Jadi kalau Jum'atan gak mandi berarti Jum'atannya gak sah, tidak. Nah, bukan, tidak ada, tidak terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal idain, mandi untuk menghadiri salat Idul Fitri dan juga Idul Adha, dua id. Sebagaimana hadis Al-Faqihi bin Sa'ad dikeluarkan Imam Ibnu Majah juga Imam Ahmad, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaghtasilu yaumal jum'ati wa yaumal fitri wa yaumal nahri. Bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa mandi di hari Jumat, demikian juga hari Idul Fitri dan juga hari Idul Adha. Nah, jadi kalau orang hendak melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha disunnahkan baginya untuk mandi, disunnahkan, mustahab, tidak wajib. Nah, kemudian juga yang berikutnya kata beliau, waliman ghassala mayyitan, disunahkan untuk mandi bagi orang yang memandikan mayyit, disunahkan bagi orang untuk mandi, bagi orang yang memandikan mayyit untuk mandi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Ashabul Sunan, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang mengangkat jenazah maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Namun seakan-akan hadis yang pertama ini tadi kita pahami, barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi, berarti wajib. Wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang mengangkat jenazah maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini ada pemalingnya yang menurunkan tingkatan hukum yang asalnya wajib menjadi mustahab. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kunna naghsilul mayyita faminna may yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dahulu kami memandikan mayyit, maka di antara kami yang memandikan mayit itu ada yang mereka itu mandi janabah, ada juga yang di antara mereka tidak mandi. Menunjukkan mustahab perkaranya, sunnah. Nah, perkaranya sunnah, mustahab. Yang berikutnya adalah lil ihram, mandi sebelum memakai baju ihram. Mandi sebelum memakai baju ihram. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa iktasala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, bahwasanya Zaid bin Thabit melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memakai baju ihramnya, sebelum beliau bertalbiyah memakai baju ihram, maka beliau mandi terlebih dahulu. Demikian juga hadis Asma bintu Umais tatkala dia melahirkan Muhammad bin Abi Bakar di Dzulhulaifah, mau haji, melahirkan, sampai di Dzulhulaifah sebelum sampai Mekah, Asma bintu Umais melahirkan. Maka dia menyuruh untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyuruh seseorang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memang sudah bersih, ya, mandilah, baru kemudian memakai baju ihram. Mandilah, kemudian memakai baju ihram. Demikian juga hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dari hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, minas sunnati an tagtasila 'inda al-ihrami wa 'inda dukhulil Makkah. Termasuk perkara yang sunnah adalah mandi tatkala hendak memakai baju ihram dan tatkala hendak memasuki kota Mekah. Jadi kalau seseorang yang misalnya dia umrah di pesawat itu, nah sebelum memasuki miqat, kalau dia misalnya langsung ke Mekah, misalnya langsung ya, menuju ke Mekah, nah apabila telah berada di atas miqat makani, maka dia sebelumnya harus mandi, nah kemudian memakai baju ihram. Memakai baju ihram, jangan sampai dia melewati miqat dalam keadaan belum memakai baju ihram. Belum memakai baju ihram. Mandi sebelumnya, mungkin sebelum naik pesawat dia mandi terlebih dahulu. Begitu hendak naik pesawat, biasanya akan diumumkan, misalnya dari Indonesia, kalau dia langsung menuju ke Mekah, itu mikotnya adalah Yalamlam, Yaman, Yalamlam. Tatkala sampai di atas Yalamlam, ya sebelumnya dia pakai wewangian di lehernya, di kepalanya, di badannya, kecuali tidak boleh mengenai baju ihramnya, tidak boleh. Tidak boleh mengenai izar waridanya, itu tidak boleh terkena wangi-wangian. Badannya yang dikenai wangi-wangian dia pakai, dan kemudian dia melaksanakan, setelah sampai misalkan entah turunnya di Jeddah atau turunnya di Jeddah dia sudah memakai baju ihram, menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Tapi kalau dia misalnya ke Madinah terlebih dahulu, ya dia ke Abyar Ali miqatnya. Nah, mandi kemudian memakai pewangian dan baju ihram. Terakhir kata beliau rahimallahu taala, walidukhuli Makkah, dan tatkala hendak memasuki kota Makkah. Hadis yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan Imam Hakim. Al-Imam Hakim termasuk sunnah adalah mandi tatkala ihram dan tatkala memasuki Makkah. Demikian juga hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, annahu kana la yadkhulu Makkah illa bata bi dhi tawa hatta yusbiha wa yaghtasilu thumma yadkhulu Makkah naharan. Bahwasanya Abdullah bin Umar tidaklah beliau memasuki Makkah kecuali beliau menginap terlebih dahulu di Dhi Tuwa. Nah, sebuah tempat namanya Dhi Tuwa, hingga di pagi hari. Kemudian setelah pagi hari beliau mandi dan beliau masuk Makkah di siang harinya. Hadis dikeluarkan juga oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu taala, wa yadhkuru 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu au annahu fa'alahu. Dan beliau menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyebut melakukannya. Dikeluarkan Imam Bukhari dengan makna yang hampir sama. Di antara yang disunahkan mandi juga adalah apabila hendak mengulangi jima'. Nah, mandi. Apabila hendak mengulangi jima', maka mandi. Sebagaimana hadis Abu Rafi' bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Faqultu ya Rasulullah alla taj'alahu wahidan? Qal hadha azka wa athyab wa tuhran. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi setelah berjima dengan yang ini, kemudian beliau mandi jima'i lagi giliran istri beliau yang lainnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah," kata Abu Rafi', "aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau menjadikan sekali mandi saja? Setelah yang ini mandi, nanti yang terakhir kali aja baru mandi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini lebih suci, lebih bersih, lebih segar." Nah, lebih segar. Demikian juga disunahkan mandi setelah siuman dari pingsan. Setelah siuman dari pingsan. Ba'dal Iqma, ya, setelah siuman dari pingsan, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakratul maut. Nah, Nabi pingsan, kemudian siuman, kemudian beliau mandi. Beliau mandi, kemudian tidak lama lagi pingsan lagi, siuman lagi, mandi lagi. Nah, sebagian ulama mengatakan termasuk mustahab sunnah seseorang mandi setelah siuman dari pingsan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sampai sini mungkin pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan sunnah-sunnah yang disunahkan untuk mandi. Nah, pada pertemuan akan datang insyaallah kita ambil bab tentang tayamum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan? Pada berwudunya setelah, nah, setelah membawa jenazah. Halo. Sama. Nah. Saya teringat, ya, terkait dengan bab tentang berwudu. Bab tentang berwudu. Tapi kalau waktu itu juga enggak ada yang nanya, bagaimana berwudunya wanita tatkala dia mashur ra's, mengusap kepala bagi wanita. Nah, sempat terbayang enggak? Wanita kan terkadang panjang kan rambutnya. Nah, bagaimana caranya? Nah. Ada yang dapat faedah ini? Ah, Zajis. Mengusap sebagian. Gini. Lah kalau panjang gitu? Gini gitu. Seperti berwudu. Jadi kalau panjang ya gini, set gitu. Balikan lagi. Oh, balikan lagi. Sebagiannya saja. Nah. Ada yang lain mungkin? Disebutkan para ulama al-amru wasi', ya, perkaranya luas. Nah, perkaranya luas. Al-Imam Ahmad rahimallahu taala tatkala beliau ditanya, "Kaifa taghsilu atau kaifa tamsahu al-mar'atu ra'sahu ra'saha?" Bagaimana wanita itu mengusap kepalanya? Beliau sebutkan beberapa cara, di antaranya adalah dimulai dengan tengah, ya, setelah tangannya dialiri air, ya. Dia letakkan di tengah, kemudian dia majukan. Setelah itu dia angkat, letakkan lagi di tengah, belakang. Ini bisa. Bisa dipakai. Nah. Karena tidak akan memungkinkan kalau wanita itu mengusap kemudian sampai pasti berantakan, enggak akan karu-karuan rambutnya itu. Apalagi yang rambut panjang. Nah. Apalagi yang rambut panjang. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimallahu taala caranya adalah 6 sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, tadi yang caranya Mas Murtala tadi. Boleh yang demikian. Langsung gini boleh. Bisa. Dan, tapi tidak sampai semuanya, tidak akan mungkin bisa sampai semuanya. Sebagiannya sudah mencukupi, sudah sah untuk wanita. Nah, ini yang datang riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimallahu taala. Beliau menjelaskan tata caranya demikian. Dari tengah ke depan, angkat lagi, tengah baru ke samping, diusap. Sudah cukup? Ada lagi? Tolong. Kalau sunat kan kita kerja rapi ya. Mandi Jumat itu dimulai dari terbitnya Fajar Shadiq. Terbitnya Fajar Shadiq. Jadi setelah subuh. Subuh itu. Nah, terbitnya Fajar Shadiq. Di situ boleh mandi Jumat. Jadi tidak boleh malamnya. Dari pagi boleh. Nah, tidak mengapa. Betul. Khimar, kerudung. Nah, boleh sebagaimana diperbolehkan bagi laki-laki mengusap di atas imamah. Nah, mengusap di atas imamah boleh, boleh. Ini sudah, ya, seingat saya sudah kita sebutkan ya hadisnya tentang mengusap di atas imamah. Nah, mengusap di atas imamah. Ada 3, kalau nggak salah ada 3 cara mengusap imamah. Nah. Kalau menggabungkan mandi Jumat sama mandi besar bisa? Boleh. Cukup. Cukup dengan satu perbuatan dapat 2 pahala. Tapi dilakukannya itu tadi ya, setelah terbitnya Fajar Shadiq. Jangan malam-malam sekalian mandi Jumat. Nah, tidak bisa. setelah terbitnya fajar shadiq, nah dia gabung, nah mandi Jumat dengan mandi janabah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya di sini. Dan sedikit himbauan sebelum kita mengakhiri ta'lim ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Nah, terkait apa yang menimpa kepada salah seorang kerabat dari saudara kita Al-Akh Imran, maka kami menghimbau kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bagi yang memiliki kelapangan rizki untuk bisa bertawun meringankan beban beliau, di mana kakak beliau yang terkena kanker dan butuh pengobatan yang terus menerus. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada kakak beliau, kesabaran. Namun juga kami menghimbau kepada ikhwani rahimani wa rahimakumullah untuk bisa meringankan beban beliau. Bagi yang ingin ta'awun bisa diserahkan kepada akhuna Abu Muhammad Laiga habibullah taala. Dan sebenarnya kita malam ini berencana untuk berziarah ke rumah beliau, tapi qadarullah syafa'al beliau ya ada di sini, ya nanti mungkin dibicarakan lebih personal lagi kalau jadi ke berziarah ke rumah atau bagaimana. Itu saat mungkin ziyadah ada tambahan? Ya. الله تعالى أعلم بصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حبيبكم